بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan كما أنه لا يعذب أحدا إلا بعدله sebagaimana bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyiksa seorang pun melainkan dengan keadilannya. Innallaha la yadlimu mithqala dharrah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mendzalimi seberat semut kecil pun. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ dan tidaklah Rabbmu menzalimi para hamba. فَلَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ maka tidaklah Allah Ta'ala menzalimi seberat semut kecil. Tidaklah Allah Ta'ala mendzalimi seberat semut kecil pun. Wa idza 'adzabal kuffara fa innama yu'adzibuhum bi'adlihi thumma bima yastahiquna. Dan apabila Allah Ta'ala menyiksa orang-orang kafir, hanya saja Allah menyiksa mereka dengan keadilannya, kemudian dengan apa yang mereka berhak mendapatkannya. La yu'adzibu illa man yastahiqqul azaba bi'isyanihi wa mukhalafatihi li amrillahi وَارْتِكَابِهِ لِمَحَارِمِهِ. Tidaklah Allah Ta'ala menyiksa melainkan orang yang berhak mendapatkan siksaan dengan sebab kemaksiatannya dan penyelisihannya terhadap perintah Allah, serta ia melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa yudkhil muti'ina al-jannata. Subhanahu wa ta'ala bifadlihi. Dan Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang mentaatinya ke dalam jannah dengan keutamaannya. Amma 'usatul muwahhidina alladhina matu musirrina 'alal ma'asi la siyamal kaba'iru. Adapun para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlut tauhid yang meninggal dalam keadaan terus-menerus di atas kemaksiatan, terlebih dosa-dosa besar, fa innahum tahta masyiatillahi, maka sungguh mereka berada di bawah kehendak Allah. Yu'adzibu man yasha'u bi'adlihi thumma yukhrijuhum minan nari bifadlihi thumma bisababi tauhidihim. Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya mereka berada di bawah kehendak Allah ta'ala, Allah ta'ala menyiksa siapapun yang Allah kehendaki dengan keadilannya. Kemudian Allah ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka dengan keadilannya. Kemudian dengan sebab tauhid mereka. Wa yaghfiru liman syaa'a minhum ibtida'an bifadlihi wa rahmatihi. Dan Allah ta'ala langsung mengampuni siapapun yang Allah kehendaki di antara mereka dengan keutamaannya dan rahmahnya. Qauluhu walau 'adzaballahu ahlas samawati wa ahlal aradina barrahum wa fajirahum 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin wa huwa ghairu zalimin lahum. Ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, baik yang taat di antara mereka maupun yang durhaka, Allah ta'ala menyiksa mereka dalam keadaan tidak mendzalimi mereka. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث بكلام شاف وفي غاية الجودة ووجهه أحسن توجيه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى membahas makna hadis ini dengan pembahasan yang menyembuhkan kebodohan, dan dalam puncak kualitas serta menjelaskannya dengan penjelasan yang terbaik. Faqala fi shifa'il alili safhati 89 300 ila 90 300. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Shifaul Alil halaman 389 sampai 390, fanaqulu wa billahi at-tawfiqi wa huwa al-musta'anu وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maka kami mengatakan, dan taufik hanyalah dengan pertolongan Allah Ta'ala, dan hanya Allah lah tempat meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ar-Rabbu tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu huwal mun'imu ala al-haqiqati bisunufil ni'ami allati la yuhsiha ahlu samawatihi wa ardihi. Ar-Rabb maha melimpah kebaikan namanya, maha tinggi kemuliaannya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya, dialah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan pada hakikatnya dengan berbagai bentuk kenikmatan yang tidak ada yang penduduk langit dan bumi tidak mampu menghitungnya. Faijaduhum ni'matun minhu, maka diciptakannya mereka penduduk langit dan bumi merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Waja'luhum ahya'a natiqina, ni'matun minhu, dan dijadikannya mereka hidup bisa berbicara merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa i'ta'uhumul asma'a wal absara wal 'uqula, ni'matun minhu, dan diberikannya kepada mereka pendengaran, penglihatan dan akal merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa idrarul arzaqi alaihim ala ikhtilafi anwa'iha wa asnafiha, ni'matun minhu, dan dilimpahkannya rezeki-rezeki kepada mereka dengan berbagai macam dan bentuknya merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa ta'rifuhum nafsahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, ni'matun minhu, dan dikenalkannya mereka dengan dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa ijra'u dhikrihi ala alsinatihim wa mahabbatihi wa ma'rifatihi ala qulubihim, ni'matun minhu, dan dimunculkannya berzikir kepada Allah pada lisan-lisan mereka, kecintaan kepadanya dan pengetahuan tentangnya di dalam kalbu-kalbu mereka merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa hifdhuhum ba'da ijadihim ni'matun minhu, dan penjagaan terhadap mereka setelah diciptakannya mereka merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa qiyamuhu bimasalihihim daqiqiha wa jaliliha, ni'matun minhu, dan ditegakkannya kemaslahatan-kemaslahatan mereka yang kecil maupun yang besar merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa hidayatuhum ila asbabi masalihihim wa ma'ayishihim, ni'matun minhu, dan ditunjukkannya mereka kepada sebab-sebab kemaslahatan mereka dan kehidupan mereka merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa dhikru ni'amihi ala sabili tafsili la sabila ilaihi wala qudrata lil bashari alaihi, dan penyebutan kenikmatan-kenikmatan Allah secara rinci tidak ada jalan menujunya dan manusia tidak memiliki kemampuan atasnya. Wa yakfi anna nafasa min adna ni'amihi allati la yakaduna ya'udunaha wa huwa 24 alf nafasin fi kulli yawmin wa laylatin falillahi 'alal 'abdi fin nafasi khassatan 24 alf ni'matin kulla yawmin wa laylatin. Dan cukuplah bahwasanya nafas yang termasuk di antara kenikmatan Allah yang paling kecil, yang hampir-hampir mereka para hamba tidak mampu menghitungnya, yaitu 24,000 nafas dalam sehari semalam. Maka Allah Ta'ala memiliki hak atas seorang hamba dalam nafas saja 24,000 kenikmatan dalam sehari semalam. Da' ma'ada dhalika min asnafi ni'amihi 'alal 'abdi. Tinggalkanlah yang selainnya dari berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan Allah kepada seorang hamba. Walikulli ni'matin min hadhihi ni'ami haqqun minasyukri yastad'ihi wa yaqtadihi. Dan setiap kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan ini memiliki hak untuk disyukuri, yang seorang hamba dituntut dengannya. Fa idza wuzi'at ta'atul 'abdi kulluha 'ala hadhihi an-ni'ami lam yakhruj qistu kulli ni'matin minha illa juz'un yasirun jiddan la nisbata lahu ila qadri tilka ni'mati biwajhin minal wujuhi. Kemudian apabila ketaatan-ketaatan seorang hamba seluruhnya dibagi pada kenikmatan-kenikmatan ini, tidaklah keluar satu bagian dari kenikmatan, tidaklah keluar bagian setiap kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut kecuali bagian yang sangat sedikit yang tidak ada bandingannya dengan kadar kenikmatan tersebut dari seluruh sisi, yaitu ketaatan-ketaatan seorang hamba seluruhnya jika dibandingkan dengan satu kenikmatan saja dari kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla, maka ketaatan tersebut tidak ada bandingannya dengan kenikmatan satu saja yang Allah berikan kepadanya. Qala Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, yunsharu lil abdi yawmal qiyamati salasatu dawawina. Dibagikan bagi seorang hamba pada hari kiamat 3 kitab catatan. Diwanun fihi dhunubuhu. Satu kitab catatan di dalamnya tertulis dosa-dosanya. Wa diwanun fihi al-amalus salihu. Dan satu kitab catatan di dalamnya tertulis amalan salihnya. Faya'murullahu ta'ala asghara ni'matin min ni'amihi fataqumu fatastaw'ibu amalahu kullahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kenikmatan yang paling kecil dari kenikmatan-kenikmatannya. Lalu kenikmatan tersebut bangkit, lalu mengambil seluruh amalan hamba tersebut. Summa taqulu, kemudian kenikmatan tersebut mengatakan, ay rabbi wa izzatika wa jalalika mastawfaitu samani wa qad baqiyatiz dhunubu wan ni'amu. Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku belum mengambil hargaku seluruhnya, padahal masih ada dosa-dosa dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu amalan-amalan hamba tersebut tidaklah sebanding dengan satu kenikmatan yang paling rendah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Fa'idha aradallahu bi'abdin khairan qala ibna adama da'aftu hasanatika wa tajawaztu an sayyiatika wa wahabtu laka ni'ami fama baini wa bainaka. Maka apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah Ta'ala berkata kepadanya, wahai anak Adam, aku lipat gandakan kebaikan-kebaikanmu dan aku maafkan dosa-dosamu serta aku karuniakan kepadamu kenikmatan-kenikmatanku, maka tidak ada penghalang antara diriku dengan dirimu. Sampai di sini selesai penukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam catatan kaki tertulis bahwa asar Anas bin Malik ini dinilai sebagai asar yang dhaif jiddan, sangat lemah, oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Ad-Da'ifah dengan nomor hadis 6698. Fahada huwa tafsirus sahihu wa ta'lilur rajihu li hadzal hadisi. Maka inilah penafsiran yang benar dan alasan yang kuat bagi hadis ini, yaitu seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, tidaklah Allah Ta'ala mengzalimi mereka. Wa qawluhu la yajuzu an yuqala lillahi tabaraka wa ta'ala innahu zalimun wa innama yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu wallahu jalla sana'uhu lahul khalq wal amru wal khalqu khalquhu waddaru daruhu. Ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala tidak boleh dikatakan bagi Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah ta'ala berbuat kezaliman. Hanya saja yang berbuat zalim adalah yang mengambil apa yang bukan miliknya. Sedangkan Allah jalla sana'uhu, hanya milik Allah lah penciptaan dan seluruh urusan, dan seluruh makhluk adalah makhluknya, seluruh negeri adalah negerinya. Naam, la yajuzu an yuqala inna allaha zalimun. Ya, tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala berbuat kezaliman. Li'annahu la yazlimu hatta mithqala dharratin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berbuat kezaliman meskipun seberat semut kecil saja. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah mendzalimi seberat semut kecil pun, dan apabila yang seberat semut kecil tersebut merupakan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Wa qala Ta'ala, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah Ta'ala mengatakan, yang artinya, dan tidaklah Rabbu menzalimi para hamba. وفي الحديث القدسي قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Dan di dalam hadis qudsi ucapan Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka ikhwani fillah hafizhani wa hafizakumullah, jangan sampai ada di dalam kalbu kita anggapan bahwasanya Allah Ta'ala zalim, bahwasanya Allah Ta'ala berbuat kezaliman walaupun sedikit saja. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.